mana aku mesti berlayar, demi cinta, demi kesetiaan. Bagaikan ombak terjang, tiada bimbang dan ragu, demi cinta, demi kasih sayangku. Berdoa langkah sini demi perjalananku, bersabarlah sayang sampai aku kembali. Tapi ini apa yang terjadi malam? Sahabat karibku.